Aku kan terus mendoakanmu, walau tak ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang, di sana? Bagaimana kabarmu, sayang? Panggah sedih. Panggah bahagia, duh, nomor sedih.